205 orang perempuan sudah yang menjadi pacar sejak aku berusia 15 tahun hingga tepat berusia 25 tahun. Sejak aku menjalin cinta monyet hingga cinta gaya gorila yang kalau bercumbu main gigit di mana-mana. 205 kali pula aku putus cinta karena aku kencan selingan dengan cewek-cewek sekolahan yang murahan dan gampangan. Yang mau diajak gila-gilaan asal dijemput pakai sedan mengkilat lantas ditraktir jajan sampai perut kekenyangan. 205 bibir sudah yang pernah aku cium sejak aku belajar meluk sama perempuan hingga aku tak lagi punya gairah, lagi pula ludes modal. Maklumlah karena perempuan-perempuan zaman sekarang terutama yang hidup di kota sulit sekali untuk bisa digait lelaki yang saku-sakunya kering kerontang sama sekali. Mereka baru percaya bahwa si lelaki memiliki cinta yang suci kalau si lelaki setiap saat atau setiap kunjung ngirim itu dan ini. Jelaslah bahwa sebagian besar perempuan sekarang sudah menjadikan cinta sebagai umpan untuk memancing sandang pangan. Ciumnya yang paten dijadikan umpan, senyumnya yang paten dijadikan umpan. Dan lebih celaka lagi ada yang dengan sengaja menjadikan nilai hormatnya umpan untuk memancing perumnas atau real estate. Hebat, hebat, perempuan memang hebat. Namun perempuan kadang jahat. Perempuan memang luar biasa hingga banyak tokoh-tokoh terkemuka di dunia jatuh cemar karena perempuan. Lalu banyak pula pengusaha-pengusaha raksasa jatuh bangkrut karena perempuan. Dan aku pun jatuh karena perempuan tapi bukan jatuh cemar seperti tokoh-tokoh dunia. Bukan pula jatuh bangkrut seperti pengusaha-pengusaha raksasa, tapi aku jatuh lahir ke dunia. Itu tanggal 16 bulan Mei tahun 1963. Tumbuh jadi bocah, remaja lalu dewasa, hidup berkelana singgahi cinta dan cinta. Sampai 205, 200 tambah 5, jumpa 205, putus 205, dan akan terus menambah angka hingga 300 tambah 5. Semoga dewa yang punya jenengan amor menyertai senantiasa. Amin.